Animal. Un animal. Jerry. Abby. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bila kita teruskan faedah masalah kemuaidain, poin-poin penting aja yang disampaikan. Sekarang hukum salat aidain, hukum salat aid. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, salat aid wajib atas setiap individu. Ini juga pendapat Abi Hanifah. Juga salah satu pendapat Syafi'i dan salah satu pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, selain wajib individu, juga pendapat Ibn Abu Hanifah dan salah satu pendapat daripada Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Kalau ada yang mengatakan tidak wajib, ini lemah. Kenapa salat Id merupakan syiar Islam yang sangat besar sekali, yang mana manusia saat itu berkumpul lebih besar jumlahnya dibandingkan salat Jumat. Juga disyariatkan dalamnya bertakbir. Menurut Imam Syaukani rahimahullah, Nabi SAW sentiasa melakukan salat Aidain dan tidak pernah meninggalkannya, dan memerintahkan manusia keluar ke tanah lapang, bahkan sampai memerintahkan para wanita, anak gadis, juga yang haid dan yang wanita haid untuk tidak sholat. Bahkan sampai memerintahkan yang tidak punya jilbab dipakaikan jilbab untuknya. Ini ya. Menunjukkan bahwa salat Id hukumnya wajib. Ikhwana umrohikum. Oleh karena itu, walaupun para ummahat bercadar, tetap tidak ada halangan ya untuk keluar ke tanah lapang dan kawasan dia haid, ya jangan ikut salat tapi duduk ya hadir di tengah lapang. Saat sebuah kesalahan hanya belasan dia bercadar, akhirnya tidak keluar tanah lapang. Apa dia nanti khawatir takut fitnah apa? Jangan gara-gara hanya karena masalah dia bercadar sehingga hanya meninggalkan kewajibannya. Ya, dengan main-main perasaan kata fitnah. Justru dia jadi fitnah nanti di rumah. Pertama, meninggalkan kewajiban. Kedua, jadi sorotan masyarakat. Masa orang bercadar tidak pergi ke tanah lapang? Situ letak fitnahnya. Bukannya dia fitnah dia pergi ke tanah lapang. Tuh. Paham sampai sini ya. Disalahin hukumnya wajib. Seluruh wanita untuk keluar, bahkan sampai juga anak gadis, orang yang haid, itu kelapa pergi ke tanah lapang. Juga kata siapa? Syaukani rahimahullah, bukti yang lain bahwasanya salat itu wajib adalah salat Idul Fitri itu bisa menggugurkan salat Jumat apabila bertemu satu hari. Nanti Idul Fitri insya Allah disatakan hari Jumat kan ya. Nah ya. Bahwasannya Idul Fitri bisa menggugurkan salat Jumat apabila bertemu satu hari. Sana hadis Abi Hurairah, inda majtama'al aidu wa jum'atu fi yawmin wahid, anna rasulullah istama'a fi yawmikum hadha aidan, faman sya'a jazawa min jum'ati wa inna mujmi'un. Berada hadis Abi Hurairah, saat berkumpul Id dan Jumat pada satu hari. Nah, insyaAllah kalau hitung-hitung 30 hari Ramadan, berarti hari raya nanti hari Jumat. Pas sholat Jumat pula kan? Nah ya. Saat berkumpul Id dan Jumat pada satu hari. Nah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, telah berkumpul pada hari kalian ini dua Id. barang siapa yang suka sholat id saja, mencukupinya pada sholat Jumat. Nah, sungguhnya kami orang yang melaksanakan sholat Jumat. Rawi Abu Daud 1073, Ibn Majah 1311, Sanad Hasan dan Mughni di 2 halaman 358 dan Majmu' Fatawa jilid 24 halaman 212. Artinya apa? Salah satu bukti sholat id itu wajib, dia bisa menggugurkan sholat Jumat. Jika seandainya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, ya, tapi ganti cuma zuhur. Paham? Jadi tidak perlu kita sholat Jumat, boleh tidak sholat Jumat. Gitu. Namun di sini Nabi Sosol bersabda, wa inna mujmi'an. Sehingga kami orang yang melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau tidak pergi Jumat, ya tidak apa-apa. Gitu. Nah, cuma dia tetap ganti sholat zuhur. Nah, ini bukti bahwa sholat itu wajib. Karena kata Imam Syaukani, bahwasanya yang bisa menggugurkan yang wajib, tentu juga yang wajib juga. Nah, itu. Dan juga kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala minnah, jadi perintah yang disebut tadi menunjukkan wajib. Apabila keluar ya, wajib bersolat, apabila keluar saja wajib, maka wajib solat itu lebih aula, lebih utama. Jadi diperintahkan keluar saja sudah wajib. Ya, sampai perempuan haid disuruh keluar. Perintahnya menunjukkan wajib. Maka sholat lebih utama lagi wajib. Sampai sini bisa dipahami. Tidak ada nanti apa akhwat perempuan yang pakai cadar berasal. Nah, nanti saya ke tanah lapang jadi fitnah pula orang mandang bersaya. Gimana logikanya itu? Sekarang waktu sholat Id. Waktu sholat Id. Dari Abdullah bin Mus'ab sahih bin Nabi SAW anna kharaja ma'an nasi yawm al-fitr wa duha fanqalib tala imam wa qala inna kunna qafara'na sa'atana hadhi wa zalika ahina tasbih. Dari Abdullah bin Mus'ab sahabat Nabi SAW, bahwasanya beliau keluar sang manusia pada hari fitri atau duha, maka mengingkari terlambatnya imam berkata dan bersabda, sungguh kami telah menyelesaikan waktu kami ini itu saat tasbih, maksud waktu sholat nafilah. Maksudnya di sini adalah bahwasanya sholat Idul Fitri itu lebih diundurkan dan lebih percepat sholat Idul Adha. Maksudnya di sini bahwasanya sholat Idul Adha itu lebih cepat dibandingkan Idul Fitri. Jadi kalau masih Idul Fitri itu jam 7.30, Idul Adha jam 7. Gitu. Jadi sholat Idul Adha lebih dipercepat pelaksanaannya dibandingkan sholat Idul Fitri. Kata Sri Hasan Khan, waktu kedua lah baik tifa syam kira rumhim minal zawal. Waktilah saat tingginya matahari sekitar setombak sampai tergelincir. Jadi Idul Adha lebih percepat pelaksanaan dibandingkan Idul Fitri. Sekarang selanjutnya tidak ada azan dan qamat Idul Adain. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala salaitu ma rasul salam al idain ghairu marrah wa lam ratain bi ghairi azan wa iqamah. Aku salat bersama Rasul salam dua raya, bukannya sekali, bukan hanya dua kali, tidak ada azan dan tidak ada qamat. Rawi Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Jadi tidak ada azan, tidak ada qamat, dan tidak ada ucapan as-salatu jami'ah. Sekarang sifat salat Id, sifat salat raya. Pertama, itulah dua rakaat. Kariwayat dari Umar radhiyallahu anhu, salat safar rakaatini, rakaatani, wa salat duha rakaatani, wa salat fitr rakaatani, tamam ghair qasd. Al-lisan Muhammad SAW. Salat safar 2 rakaat, salat duha 2 rakaat, salat fitri 2 rakaat, sempurna, tidak ada di qasar lagi, nur lisan Nabi Muhammad SAW. Barakul Ahmad dan Nasai dan Bihaki dan Sanad Sahih. Yang kedua, masalah kedua, rakaat pertama sebenarnya seluruh salat dimulai tabrur ihram. Kemudian satu bertakbir 7 takbir. Dan rakaat kedua 5 takbir selain takbiratul intiqal, selain takbir perpindahan. Rakaat pertama dibuka takbiratul ihram, setelah itu hanya 7 takbir. Rakaat kedua 5 takbir selain takbir perpindahan. Sedari Aisyah radhiyallahu anha, sunnah Rasulullah SAW, kan qadru fitri wa adha fil ula 7 takbiratin wa fil thani 5 siwa takbirati ruku'. Sunnah Rasulullah SAW bertakbir fal fitri wa adha pada rakaat pertama 7 takbir, yang kedua 5 takbir selain 2 takbir ruku'. Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad dan Baihaqi dan sanad sahih. Sekarang yang ketiga, tidak sahih dari Nabi SAW mengangkat kedua tangannya saat takbir takbir Id. Ini juga sama seperti salat jenazah. Ya. Sama seperti salat jenazah, tidak ada hadis sahih Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau saat takbir salat Id dan juga salat jenazah. Tapi dari Abdullah bin Umar itu mengangkat kedua tangannya setiap takbir dan sahih. Namun dari Abdullah bin Umar sahabat, jadi hadisnya mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang disandar pada sahabat. Itu Ibn Umar mensahih mengangkat kedua tangannya setiap takbir. Tapi kalau marfu, maka apa yang langsung disandarkan kepada Nabi SAW, hadis marfu itu tidak ada yang sahih. Jadi kalau hadis dilihat sisi penyandaran dibagi 3, marfu kepada Nabi SAW, mauquf kepada sahabat, maqtu kepada tabi'in. Hadis dilihat sisi penerima, diterima atau tolak dibagi 3, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis lemah gitu. Baik. Nah, yang terbaiklah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang keempat, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW zikir tertentu antara takbiratul ihram, takbir Id. Cuma sahih dari Abu bin Mas'ud anhu, yang mana mengucapkan antara takbir tadi adalah Alhamdulillah Azza wa Jal. Ya. Bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sanak pujian terhadap Allah Ta'ala. Tetapi sahih dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana di antara takbir ya, bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti cuma Alhamdulillah. Ya. Kalau Ibn Mas'ud cuma bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya, berarti alhamdulillah ya. Jadi kata Ibn Qayyim rahimahullah bahwasanya nakar sawsalat kutu baina kulli takbirataini sittatan yasiratan qul ihfad anhu zikr muayyan bain takbirat. Kata Ibn Qayyim bos Nabi SAW diam di antara setiap takbir, diam yang singkat, tidak pernah dihafal atau diambil dari beliau zikir tertentu di antara takbir-takbir tersebut. Udah. Yang kelima tentang bacaan, baca surat ke apa-apa ketika sholat, baca Al-Fatihah. Kemudian baca surat Qaf. Dan rakaat yang lainnya surat Insyiqaq. Waqtar bisa'at wa syakla qamar Insyiqaq. Kadangkala beliau rakaat pertama baca surat Al-A'la. Rakaat kedua Al-Ghashiyah. Ulangi. Kadangkala beliau baca rakaat pertama surat Qaf. Yang kedua surat Insyiqaq. Ini Rawi Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah. Rakaat pertama Qaf, yang kedua Insyiqaq. Ini Rawi Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah. Riwayat yang lain, rakaat pertama beliau baca surat Al-A'la. Surat Al-A'la, yang kedua Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. Rakaat kedua Al-Ghashiyah. Ini Rawi Muslim, Tirmizi dan Nasa'i. Rawi Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan Ibn Majah. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, sahih kalau yang ini dan ini. Jadi kalau baca yang ini juga bisa yang lainnya. Kemudian masalah gerak yang lain, tata cara lain sama seperti sholat wajib. Ini perkara yang keenam. Yang perkara ketujuh, barang siapa yang terlambat atau terluput sholat Id berjamaah, dia sholat dua rakaat. Dia masbuk, dia kan? Kalau dia masbuk, ya ikuti teruskan sesuai kekurangan dia. Kalau terlambat total berarti sholat dua rakaat. Barang siapa yang terlambat sholat Id, terluput atau tidak dapat sholat Id berjamaah, berarti dia sholat dua rakaat gitu. Sebenarnya ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, bab iza fatalu Id disholli ra'atain. Bab orang yang mana terluput sholat Id, dia sholat dua rakaat. Sahih Bukhari, jilid 1 halaman 134. Maksudnya apa? Jika dia terlambat sholat Idul Fitri, maka sholat sendirian dua rakaat. Kalau diterlambat satu rakaat gimana? Ya dia meneruskan lagi satu rakaat. Sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang masa selanjutnya khutbah selesai sholat. Khutbah selesai sholat. Ibn Abbas qal syahidul aida ma rasul salam qadi babdu Umar Usman radhiyallahu fakulun kan yusalluna qala khutbah. Aku menyaksikan Aid bersama Rasul salam Abi Bakar dan Umar Usman radhiyallahu, mereka semua salat sebelum khutbah. Bukhari, Muslim dan Ahmad. Kemudian pada slide terakhir, khutbah boleh hadir boleh tidak. Khutbah Id boleh hadir boleh tidak. Dari Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju ma'a al-duha ila musalla wa shay'in yad'u bi salat thumma yanṣrifu. Bahasa Nabi SAW keluar hari Aid dan Adha ke tanah lapang. Maka pertama kali dimulai adalah salat, kemudian keluar. Fayaqum muqabilan nas wa nas jurusun ala sutihim fayaquhum wa isihim wa yamruhum. Maka beliau berdiri menghadap manusia dan manusia duduk bersama mereka. Maka beliau menasihati mereka, berusaha mereka dan memerintahkan mereka. Bukhari dan Muslim dan Nasa'i. yang mana Abdul Khatib dia berkhutbah itu bertahmid Allah Ta'ala, dan tidak ada khutbah yang khusus salat Id, namun ambil ke keumuman itu. Kemudian juga tidak ada dalam hadis yang sahih khutbah raya itu seperti khutbahnya Jumat dipisahkan dengan duduk, tidak ada, tapi terus sampai berdiri sampai habis. Sampai sini sekira cukup selesai. Tadi pembahasan masalah berkumpul Jumat satu hari sudah selesai ya. Syahidtu Muawiyah dari Syam yang berkata, Syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa yas'alu Zaid bin Arqam qala ashita ma sallam aidan ita ma fi yawmin wahid qala na'am qala fa kayfa sana'a qala sara'id thumma rakhasa fi jum'ati fa qala ma syaa ya salli ya fa salli. Aku menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan dan dia bertanya kepada Zaid bin Arqam, berkata, apakah engkau menyaksikan Rasulullah SAW dua raya berkumpul pada satu hari? Dia jawab, iya. Bagaimana beliau Nabi SAW berbuat? Kata Zaid bin Arqam ini, beliau Nabi SAW salat raya, kemudian beri keringanan pada salat Jumat. Beliau bersabda, barang siapa suka untuk salat Jumat, silakan salat Jumat. Juga di bab ini ada dari Abi Hurairah selain Nabi SAW. Ini. Jadi boleh sholat Jumat, boleh tidak sholat Jumat gitu. Sampai sini. Ada lagi yang bertanya? Sekiranya cukup. Ya. Oh iya. Perkara terakhir. At-tahmi'atu bil'aid. Ucapan selamat untuk raya. Ditanya Ibn Taimiyah rahimahullah tentang ucapan selamat raya. Kata Ibn Taimiyah, ada pun tahmi'ah atau selamat raya. Maka dari sini terriwayatkan dari sekelompok dari sahabat, annam kan yafa'aluhu, mereka berbuat demikian. Fakhassat bil aimmah, dan imam-imam berikan keringanan seperti Ahmad dan lainnya. Lakin qala Ahmad, aku berkata kata Ahmad, anna la tadiu hadan fitarani hadun ajibtuhu, aku tidak memulai salam pun, tapi jika dia mulaikum maka aku menjawabnya. Karena menjawab penghormatan itu wajib. Sementara memulai tahniah, ucapan selamat, itu ya, bukan yang diperintahkan. Nah, sekarang masalah apa bunyinya tahniah itu. Diriwayatkan dari Maha Miliyat, Insan Hasan, An-Jubair bin Ufair, qal, kana ashabu Rasulullah SAW, izal taqaw, yam'aydi, yakul ba'adai ba'ad, taqwallah minna wa minka. Dari Jubair bin Ufair berkata bahwasanya sahabat Rasulullah SAW apabila mereka saling bertemu hari raya, sebagai mereka berkata yang lainnya, taqwallah minna wa minka, taqwallah minna wa minka. Disebut Ibn Qudamah dalam buku Mughni jadi dua halaman 259, buat Muhammad bin Zaid berkata, kuntu ma'a Abi Umamah Zahiri wa ghairi an ashabi Nabi SAW, fakanu iza raja'u min idi yaqul ba'adhi ba'ad, taqallah minna wa minka. Semuanya Muhammad bin Zaid berkata, aku bersama Abi Umamah Zahiri dan selain para sahabat Nabi SAW, yang mana apabila mereka pulang dari haraya, sebagai mereka berkata sebagian lainnya, taqallah minna wa minka. Jadi memang ada asari para sahabat. Para sahabat itu kalau saling bertemu atau pulang mengucapkan taqwallah minna wa minka. Kata Imam Ahmad, isnad hadis Abi Umamah Jayyid. Nah, adapun kalau orang Arab mengatakan bikuli amin wa antum bi khair, setiap tahun kalian melakukan kebaikan sendirinya, ini ya, tidak boleh. Karena Allah Ta'ala firman, astabiluna alladhi bil ladhi wa khair, maka mereka kalian mengganti yang lebih rendah dengan yang lebih baik. Sampai sini alhamdulillah selesai pembahasan tentang Idul Fitri. Nah, kalau tidak ada lagi, kira tutup pelajaran kita. Pekan depan, Ahad depan masih di sini. Nah, mana ya, apa yang bahkan sangat hartanya ini lupa, itu siapa hadiahnya. Untuk kalau majlis, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.